Jadi tidak mengapa ini berbincang-bincang untuk suatu perkara, siapa yang akan mendapatkan perkara tersebut. Nah, di sini mereka para sahabat setelah mendapatkan berita dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah akan memberikan bendera esok hari kepada seseorang yang melalui orang tersebut Allah menangkan peperangan di Khaybar. Dan Rasulullah pun menyatakan bahwasanya orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Ya, ini para sahabat membicarakan ini, siapa yang orang yang akan dikasih bendera oleh Rasulullah. Ya Anas sahabah saru fi tilkal lailah yadukuna lailatahu. Karena para sahabat mereka di malam tersebut mereka membicarakan di malam mereka man yasul hada, siapa yang mendapatkan bendera tersebut, siapa yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini mereka saling bertanya-tanya. Wa qulu wahid, masing-masing mereka yaqul, mereka menganggap la'allahu ana, bisa jadi saya. Masing-masing sahabat mereka ingin seperti itu, ingin kedudukan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kedudukan mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Ini suatu kedudukan yang tinggi, di mana kalau ada seseorang dicintai orang terpandang, dicintai penguasa, itu pasti orang tersebut merasakan kesenangan. Apalagi ini yang mencintai Allah, mencintai yang mencintainya sang pencipta alam semesta, yang mencintainya yang memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Sehingga masing-masing para sahabat ingin kedudukan seperti ini, mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulnya. Wa fihi aidan, dan pada hadis ini pula dalil ala annal insan qad yahibullah ta'ala minal fada'il ma lam yahtur lahu ala balid. Dalam hadis ini ada dalil pula bahwasanya seseorang terkadang Allah beri anugerah berupa keutamaan-keutamaan ma lam yahtur lahu ala balid, di mana orang tersebut tidak pernah terbesit dalam benaknya. Jadi Allah beri dia anugerah, Allah memberikannya dia keutamaan-keutamaan, dia tidak menyangkanya. Di sini fali laisa hadiron, ali radhiyallahu anhu laisa hadir, beliau tidak hadir. Warupama la yakunu indau ilmun bi aslil masalah. Bisa jadi pula beliau Ali bin Abi Thalib, beliau tidak tahu asal permasalahan. Wa ma'adhalik ja'alallah lahu hadil mankibah, bersamaan itu Allah jadikan untuknya, Allah berikan kemuliaan seperti ini, kedudukan yang agung seperti ini, menjadi pemimpin perang dan mendapat rekomendasi dicintai Allah dan Rasulnya. Ini terkadang seseorang seperti itu tidak menyangka dia diberi oleh Allah anugerah-anugerah yang begitu banyaknya. Fafi hada, pada ini pula, pada hadis ini pula dalil ala annal insan qad yuhramu syai' ma'a taraqqubi lahu. Pada hadis ini pula ada dalil bahwasanya seseorang terkadang diharamkan dari sesuatu padahal dia mencari sesuatu tersebut dengan bersungguh-sungguh. Jadi ada orang-orang yang Allah takdirkan miskin, padahal dia setiap hari dia kerja keras, dia terus menabung dan menabung untuk biar jadi kaya. Tapi Allah tidak takdirkan dia kaya. Padahal dia sangat ingin sekali menjadi orang kaya. Tapi Allah takdirkan dia tidak kaya. Karena Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Bisa jadi kalau kita dibuat kaya, kita lupa daratan. Yang tadinya naik sepeda ontel, kemudian berubah jadi mobil. Jadi malah jadi sombong, tidak mau merendah. Yang dulunya dia enggak punya apa-apa, sekarang punya rumah mewah, punya mobil mewah. Nah, ini terkadang seseorang dia lupa daratan, tidak bersyukur. Nah, ini Allah lebih mengetahui kepada siapa-siapa dari hambanya. Jadi seseorang ditakdirkan miskin itu tidak menunjukkan Allah tidak mencintainya. Jadi kaya dan miskin itu bukanlah tolak ukur kecintaan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai ada pemikiran bahwasanya kalau orang kaya itu dicintai Allah, kalau orang miskin itu dihinakan oleh Allah. Jangan. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang miskin. Beliau bahkan tidak makan sampai 3 hari, bahkan sebulan tidak pernah. Dalam berbulan-bulan dapur Rasulullah tidak mengeluarkan asap, tidak masak. Ini padahal Rasulullah orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Jadi tolak ukur kecintaan Allah bukanlah kaya dan miskin. Nah, ini ada orang-orang yang Allah haramkan mendapatkan sesuatu, padahal dia sangat antusias, sangat benar-benar menginginkan sesuatu tersebut. Waqad yu'ta syai' ma'a adami khuturati 'ala balihi. Terkadang dia diberikan sesuatu padahal tidak ada bersit pada benaknya dia akan mendapatkannya. Ini seperti Ali radhiyallahu anhu, tidak terbersit beliau saat keadaan posisi sakit, tidak mengetahui akan ada penyerahan bendera kepada beliau. Dan beliau pun tidak mengetahui ternyata Allah dan Rasulnya mencintai dia. Nah, ini seseorang terkadang diberi sesuatu tidak terbersit pada benaknya. Jadi ada orang yang dia hanya kerja biasa, ternyata dia tahu-tahu kaya raya. Allah beri banyak harta. Sehingga semua apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala itu semuanya baik. Tidak ada yang jelek. Allah takdirkan kita miskin itu yang terbaik bagi kita. Atau Allah takdirkan kita sering sakit-sakitan, itu baik bagi kita. Fa'atahu rayah. Rasulullah pun apa memberikan kepada Ali ar-rayah, bendera. Ar-rayah yakni al-alam. Ar-rayah yaitu al-alam, sama bendera, bermakna bendera. Wal-alam alladhi yakunu alaman alal qaum fi hal jihad. Alam, bendera, ini sebagai tanda bagi kaum fi halil jihad, pada kondisi jihad. Lianan nas fil jihad yukasamuna, karena manusia di saat jihad, di saat perang, mereka dibagi-bagi, terbagi-bagi. Haulai ila janib, wa haulai ila janib. Ini di sisi kanan, ini di sisi kiri, ini di depan, ini di belakang. Wahadil kabilah, wahadil kabilah. Ini kabilah ini, yang sana kabilah itu. Ini dibagi-bagi. Masing-masing mereka dikasih bendera berbeda-beda. Auhadal jinsi minan nas kal muhajirin masalan wal ansar. Atau jenis ini, bendera ini untuk kalangan dari muhajirin dan ansar. Contohnya. Qulu lahu rayah ay alam yadullu alaih. Masing-masing mereka memiliki bendera, yaitu untuk tanda menunjukkan bahwasanya itu kaum si fulan, itu kelompok fulan. Faqala Ali radhiyallahu anhu, maka di saat Ali setelah mendapatkan bendera tersebut dan Ali mendapatkan nasihat-nasihat dari Rasulullah, maka Ali pun memanggil, ya Rasulullah, uqatilhum hatta yakunu mislana. Wahai Rasulullah, aku memerangi mereka, memerangi orang-orang Yahudi, sampai mereka seperti kita, yakni uqatilhum hatta yakunu muslimin, yaitu aku memerangi mereka sampai mereka menjadi muslim. Amada atau apa? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata pada Ali, unfud ala rislik hatta tanzila bisa hatihim. Tenang, pelan-pelanlah sampai engkau singgah di pengkarangan mereka. Walam yakun lahu qatilhum hatta yakunu mislana. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengatakan kepada Ali, perangilah mereka sampai mereka masuk Islam, sampai mereka seperti kita, yaitu menjadi kaum muslimin. Ini Rasulullah tidak mengatakan seperti ini. Unfud ala rizik. Tenang, pelan-pelan sampai engkau singgah di pekarangan mereka. Wadhalika li'annal kufara la yuqatiluna 'alal Islam wa yarghamuna 'alaih. Karena orang-orang kufar, mereka itu tidaklah diperangi agar memeluk agama Islam, wa yarghamuna 'alaih, dalam keadaan mereka benci. Jadi jangan sampai mereka masuk Islam dalam keadaan benci dengan Islam. Wa innama yuqataluna liyadilu li ahkamil Islam. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Bani Khaybar, mereka diperangi agar mereka itu tunduk kepada hukum-hukum Islam. Jadi jangan sampai mereka diperangi, kemudian dipaksa masuk Islam dalam keadaan benci dengan Islam. Tapi mereka diperangi apa? Agar mereka tunduk pada hukum Islam dahulu. Kalau sudah tunduk, baru kalau mereka sudah tunduk, dia akan masuk Islam dengan lapang dada, tidak terpaksa. Fa in aslamu falahum apabila mereka masuk Islam, falahum, maka pahalanya kembali kepada mereka sendiri. Kebaikannya untuk mereka sendiri. Jadi kalau orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, mereka masuk Islam, yang mendapatkan kebaikan mereka sendiri. Wa in kafaru fa'alaihim. Apabila mereka tetap kufur, tidak mau masuk Islam, fa'alaihim, maka mereka pun yang menanggung dosanya. Karena mereka sudah didakwai, ini syariat Islam. Ini syariat dari Allah Ta'ala yang harus dijalankan. Mereka sudah tahu syariat, tapi tidak mau melakukannya, tidak mau masuk, maka dosa mereka yang nanggungnya. Walakin yadilu li ahkamil Islam fayu'tunal jizyah an yadin wa usairun. Akan tapi mereka ketika tunduk kepada hukum-hukum Islam, mereka pun memberikan jizyah, yaitu memberikan upeti dari tangan mereka sendiri dalam keadaan mereka hina. Au yadkhuluna fil Islam, atau kalau mereka tidak menyerahkan upeti, menyerahkan pajak, mereka masuk Islam. Jadi mereka memeluk agama Islam dalam keadaan mereka paham syariat Islam. Dengan paham dengan syariat Islam, maka akan diamalkan dengan sepenuh hati, dengan lapang dada. Beda dengan orang yang dipaksa. Wa qad ikhtalafal ulama rahimahumullah, dan sungguh para ulama berselisih. Hal hadza khasun bi ahlil kitab, apakah ini khusus untuk ahlul kitab? Ay muqatilatuhum hatta yu'tul jizyah, yaitu untuk apa, orang-orang yang dari pasukan perang mereka sampai mereka menyerahkan pajak, menyerahkan upeti. Au anau amun li jamil kufar. Jadi ini para ulama berselisih. Mereka itu diperangi langsung sampai mereka masuk Islam, atau mereka dijelaskan dahulu. Dijelaskan ini syariat Islam, didakwai dahulu. Kalau mereka menerima dakwah, dia pilih, ada dua pilihan. Dia mau memberi upeti atau masuk Islam. Nah, ini para ulama berselisih. Apakah ini khusus untuk ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, atau umum segala orang-orang kufar, orang-orang kafir. Fa'aksar ulama yakulun, mayoritas ulama mereka mengatakan, innal ladzi yuqatalu hatta yu'tul jizyah au yuslima hum ahlul kitab. Sesungguhnya orang yang diperangi sampai dia menyerahkan upeti atau sampai dia masuk Islam, mereka adalah ahlul kitab. Orang-orang yang mendapatkan Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ini mayoritas ulama menyatakan hanya ahlu kitab saja, Yahudi dan Nasrani, yang mereka diperangi sampai mereka menyerahkan upeti atau masuk Islam. Wa amma ghairuhum, adapun yang lainnya, fayuqatalun hatta yuslimu. Adapun yang selainnya, orang-orang Yahudi, selain orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Majusi, penyembah api, atau musyrikin yang lain, mereka diperangi hatta yuslimu, sampai mereka masuk Islam. Jadi kalau selain Yahudi dan Nasrani ini, tidak diberi pilihan, hanya satu pilihan, yaitu masuk Islam. Tapi kalau khusus Yahudi dan Nasrani, ini ada dua pilihan. Menyerahkan upeti atau masuk Islam. Wala yukbal minhum illal Islam. Dan tidaklah diterima dari orang-orang kafir selain Yahudi dan Nasrani, melainkan Islam. Kalau mereka masuk Islam, selamat. Kalau mereka tidak masuk Islam, maka dibunuh. Wastadalu biqauli ta'ala, para ulama, mayoritas ulama, mereka memakai ayat ini, yaitu qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Perangilah oleh kalian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallah wa rasuluhu. Dan mereka orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Wala yadinuna dinal haqqi. Dan mereka tidak beragama seperti dia, mereka tidak beragama dengan agama yang benar seperti agama, seperti orang-orang apa yang diberi Alkitab. Hatta yu'tul jizyata. Ini kalau alul kitab, mereka diperangi sampai memberikan upeti. An yadin wa musawirun. Dengan tangan-tangan mereka, dalam keadaan mereka rendah, hina. Faqala qatiluhum hatta yu'tul jizyah. Perangilah mereka sampai mereka memberikan upeti. Nah ini dengan ayat ini. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini ya ada dua pilihan. Diperangi sampai memberi upeti atau Islam. Tapi selain Yahudi dan Nasrani, diperangi sampai Islam. Tidak ada upeti. Wasahih annau amun. Ini menurut Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahu ta'ala. Beliau menyatakan yang benar adalah umum. Baik Yahudi, Nasrani atau orang-orang kafir yang lain. Ini diperangi sampai apa? Ada dua pilihan. Sampai menyerahkan upeti atau masuk Islam. Wadalil udalik. Ini beliau Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimah ta'ala menyebutkan dalil hal tersebut. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadul jizyata min Majus Hajar. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil upeti dari Majusi Hajar. Jadi Majus ini bukan ahlu kitab. Mereka penyembah api. Tapi beliau mengambil upeti dari mereka. Wa hum laisu ahlul kitab. Mereka bukanlah ahlu kitab. Kama akhrajau al-Bukhari. Sebagaimana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wa dalil al-akhar hadis Buraidah bin Qusaib. Dalil yang lain yaitu hadis Buraidah bin Qusaib alladhi akhrajau al-Muslim. Yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anna Nabiya s.a.w. kana idha amara amiran ala jaisin au sariyah awsahu wa man ma'u minal muslimin khairan. Bahwasanya Nabi SAW apabila memerintah suatu pemimpin, seorang pemimpin ala jaisin untuk memimpin pasukan perang awsariyah atau perang yang tidak diikuti Rasulullah, yaitu kalau Ghazwah itu apa, Rasulullah mengikuti perang tersebut. Sedangkan Sariyah ini perang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus perang-perang tersebut. Ausahu wa man ma'u minal muslimin khairan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memerintahkan seseorang untuk memimpin pasukan, beliau memberi wasiat kepada dia dan bersama orang-orang dan kepada orang-orang yang bersamanya dari kaum muslimin diwasiati untuk berbuat baik. Jadi kalau berperang dinasihati dengan nasihat-nasihat yang baik. Tidak boleh mencincang bangkai. Jadi kalau musuh sudah terbunuh, tidak boleh dicincang. Tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak. Ini suatu rahmat kasih sayang yang ada dalam Islam. Jadi perang pun sampai diatur. Tidak serampangan, tidak sembarangan. Tapi perang diatur oleh syariat. Tidak boleh mencincang mayat-mayat. Tidak boleh membunuh orang-orang yang lemah. Itu orang-orang dari kalangan wanita, anak-anak. Wadu kirafil hadis. Dan disebutkan dalam hadis tersebut. Annau yada'uhum ilal Islam. Bahasanya pemimpin tersebut mengajak mereka, mengajak orang-orang kafir untuk masuk Islam. Fa'in abau, apabila mereka orang-orang kafir enggan, tidak mau masuk Islam, fal jizya. Maka membayar jizya. Fa'in abau, apabila mereka tetap menolak masuk Islam, tidak mau menyerahkan jizyah, menyerahkan upeti juga tidak mau, yuqatilhum, maka mereka itu diperangi. Wasahih anna hadha am, maka yang benar ini adalah umum. Walidzalika lam yakul annabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ali hina sa'alau uqatilhum hatta yakunu mislana. Sehingga oleh karena itu Nabi SAW tidaklah mengatakan kepada Ali di saat Ali bertanya kepada beliau, uqatilhum hatta yakunu mislana, apakah aku memerangi mereka sampai mereka seperti kita? Rasulullah tidak menjawab, na'am, uqatilhum hatta yakunu mislana. Ini beliau tidak menjawab, iya, perangi mereka sampai mereka seperti kita. Ini bukan jawaban Rasul, bukan seperti ini. Wa inna ma arsyadahu an yaf'ala ma amarahu bi. Sesungguhnya Rasulullah SAW membimbing Ali untuk melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan, yaitu apa? Untuk mendakwai mereka dahulu, mendakwai mereka tentang tauhid. Setelah mereka paham tentang tauhid, maka didakwai tentang syariat-syariat Islam. Waliyamsiya ala rislihi, agar Ali jalan dengan pelan, tidak tergesa-gesa, hatta yanzila bisahati, sampai singgah di pekarangan mereka, yaitu di daerah mereka. Qauluhu ala rislik, sabda Rasulullah, ala rislik, aila tamsi ajalan, jangan engkau berjalan terburu-buru, jangan kamu berjalan tergesa-gesa. Fatat abu anta watat abu al-jais, sehingga engkau capek dan pasukan pun capek. Wayat abu man ma'aka, dan orang-orang yang bersamamu capek juga. Walakin ala rislik, akan tapi pelan-pelan. Ini kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Rasulullah tidak menginginkan bagi umatnya yang memberatkan. Ini sekedar capek saja Rasulullah tidak menginginkan. Ini jadi Ali dan tentaranya jangan sampai capek dahulu, sebelum sampai di tempat-tempat mereka. Ini kasih sayang Rasulullah kepada kita. Sampai yang sekecil apapun Rasulullah tidak menginginkan kesulitan yang terkecil pun Rasulullah tidak menginginkan ada pada kita. Ini kasih sayang Rasulullah. Maka kita pun sudah diberi kasih sayang tersebut. Harusnya kita sadar. Kita harusnya introspeksi diri. Kita sudah disayang oleh Rasul. Betapa sayangnya Rasul. Rasul tidak ingin kita masuk neraka. Rasul tidak ingin kita itu sengsara kelak di akhirat. Sehingga Rasulullah pun memberi, menjelaskan ini perkara-perkara yang akan mengantarkan kepada jannah. Ini perkara-perkara yang akan mengantarkan neraka. Yang mengantarkan kepada surga, lakukanlah, ikuti jalan tersebut. Perkara-perkara yang mengantarkan ke neraka, ini tinggalkan. Jangan engkau lalui jalan tersebut. Ini sangat sayang beliau kepada kita. Jadi kita harusnya sadar. Harusnya kita sangat senang. Kita semangat mengikuti Rasulullah SAW. Kita semangat bagaimana Rasulullah mengamalkan syariat Islam. Jangan kita kendor. Jangan kita hidup di saat-saat ini kemudian melemah. Gara-gara lingkungan kita tidak ada yang mendukung. Banyak kaum muslimin mereka terlena dengan dunia mereka. Mereka sibuk dengan dunia mereka. Yang sibuk kerja, tetap kerja. Dari pagi sampai malam, pagi lagi. Mereka tidak perhatian dengan ajaran agama. Ada pula yang sibuk dengan maksiat. Mereka terus bermaksiat. Siang malam bermaksiat kepada Allah. Kita jangan ikut-ikutan mereka. Kita terus konsentrasi untuk menuju akhirat. Konsentrasi. Kalau ada sedekah, kita pun ikut sedekah. Ada ta'awun misalnya. Ada ta'awun. Ini di saat ini ada ta'awun. Apa? Ada daurah nasional. Akan diadakan daurah. Yang daurah tersebut tidak sedikit yang dibutuhkan dari dana. Untuk menyelenggarakan daurah ini butuh dana yang luar biasa, yang besarnya. Maka ini ada kesempatan ta'awun, maka kita ta'awun. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Kalau kita mau ta'awun, kita niatkan ikhlas mengharap ridha Allah. Kita berharap dengan kita ikut ta'awun dalam menyumbang dana, dalam membantu terselenggaranya daurah ini, kita harapkan ta'awun ini kelak di sisi Allah akan mendatangkan pahala yang besar, akan memberatkan timbangan-timbangan kita di akhirat kelak. Jadi semangat, semangat. Semangat untuk berbuat kebaikan. Kita harus terdepan. Di mana tujuan kita adalah cinta, dicintai Allah Ta'ala. Kita mencari ridha Allah Ta'ala. Kita mencari kecintaan Allah. Maka kita pun harus semangat. Allah nyatakan istabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian menuju kebaikan. Nih, setiap kebaikan kita berlomba-lomba. Jangan menunda-nunda. Jangan sampai kita lengah kemudian setan masuk dan memberi was-was kepada kita. Akhirnya kita pun lemah dan lemah kendor dari semangat beribadah. Kemudian kita lanjutkan. Walakin ala rislik, akan tapi pelan-pelanlah, hatta tanzila bisahati, sampai engkau singgah di daerah mereka. Aijanibin, bijanibin, yaitu sekitar mereka. Summa da'uhum ilal Islam, kemudian dakwai mereka untuk masuk Islam. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, summa da'uhum ilal Islam. Kemudian dakwai mereka untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah fihi. Dan beritahu mereka atas apa yang Allah wajibkan kepada mereka dari hak-hak Allah, yaitu ajari mereka tentang tauhid, bahwasanya manusia hidup di dunia ini harus mentauhidkan Allah Ta'ala, harus beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah semata, tidak mengharap dari yang lainnya, tidak mengharap sanjungan, tidak mengharap harta benda dunia. Harusnya beribadah kepada Allah semata. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali dengan dua perkara. Al amrul awal, perkara pertama, ad-da'wah ilal Islam, yaitu mengajak kepada Islam. Bi an yaqulu lahum, dengan mengatakan kepada mereka, aslimu, masuk Islamlah kalian. Idza kanu ya'rifuna makna al-Islam wa yakfi dzalik, apabila mereka mengenal makna Islam itu sudah cukup. Jadi tahu kalau Islam itu berserah diri. Namanya Islam itu tunduk syariat, tidak mengikuti hawa nafsu. Itu berarti sudah cukup. Wa in kanu la ya'rifuna, apabila mereka tidak mengenal Islam, apa itu makna Islam, apa itu syariat-syariat Islam, apa itu hukum-hukum dalam Islam, fa innahu yubayyinu lahum anal Islam syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Apabila mereka tidak tahu Islam, maka jelaskan kepada mereka bahwasanya Islam itu syahadat alla ilaha illallah, persaksian tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah Ta'ala, wa anna Muhammad dan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, bahwasanya wa iqamus shalah, bahwasanya Islam itu menegakkan sholat. Wa ita'uz zakah, memberikan zakat, menunaikan zakat. Wa hajjul bait, dan haji ke Baitul Haram. Ini kalau mereka tidak mengenal Islam, terangkan Islam, rukun-rukun Islam, agar mereka mengenal. Al-amru sani, perkara kedua apa? Qala wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala fi. Kalau mereka sudah masuk Islam, sudah tahu tentang tauhid, maka ajari mereka apa yang menjadi kewajiban mereka dari hak-hak Allah Ta'ala. Wa wa'asam'u wa ta'ah li awamirillah wa rasulih, yaitu mendengar dan taat kepada perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Li ajli an yakuna dakhil fil Islam dakhilan ala basirah. Tujuannya apa? Agar orang yang masuk Islam itu masuk dalam keadaan memiliki ilmu. Dia di atas basir. Dia paham Islam itu syariat yang mulia. Islam itu syariat yang sempurna. Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Liana ba'dan nas yadakhulu fil Islam ala anau din. Ala anau din. Karena sebagian manusia, mereka masuk Islam hanya sekedar dia di atas agama, begitu saja. Pokoknya dia masuk Islam, dah Islam. Walakin la yadri ma huwa, akan tetapi dia tidak tahu Islam itu apa. Dia hanya sekedar tahu bagaimana orang wudu ikut wudu, bagaimana orang sholat ikut sholat. Tidak tahu tata cara wudu yang benar, tidak tahu tata cara sholat yang benar, dan tidak tahu tauhid, tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan yang benar. Sema ida buyinat lau asyara'i irtadda wal iyadu billah. Ini karena dia tidak mengenal Islam di saat syariat-syariat Islam dijelaskan kepada dia, irtadda dan pun murtad wal iyadu billah. Jadi hanya sekedar Islam ya Islam, syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini dia syahadat, dia tidak tahu Islam itu apa. Tapi ketika dijelaskan Islam ini begini begini ini, dia merasakan berat. Akhirnya murtad wal iyadu billah. Fasara kufru sani a'dham min kufril awal. Kekufuran dia yang kedua kali ini lebih berat, lebih besar daripada kekufuran dia yang pertama. Sebelum dia masuk Islam, dia kufur ini lebih ringan dibanding kekufuran yang kedua. Karena yang kedua dia sudah masuk Islam, dia harusnya mengetahui Islam, mempelajari Islam dengan benar, tapi dia malah murtad. Li'anna riddah la yakiru alaiha sahibu. Karena murtad ini tidak boleh mengakar pada pemiliknya. Jadi pemiliknya ini tidak boleh terus meneruskan murtad seperti ini. Bal yuqalu lahu, akan tetapi dikatakan padanya, ima antarji'a, engkau harus rujuk, lima kharajta minhu, engkau harus kembali dari apa yang engkau keluar darinya, yaitu kamu harus kembali Islam. Wa ima anak tulak, kalau tidak kami akan membunuhmu. Nah ini karena orang murtad ini apa hukumnya, dipenggal lehernya. Nah ini yang berwenang yaitu penguasa. Kalau seseorang murtad, maka oleh penguasa dihadapkan di depan penguasa dan disuruh tobat, disuruh kembali Islam. Kalau tidak mau, maka dipenggal oleh penguasa tersebut. Wallah ta'ala a'lam biswab. Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.